mencintaimu masih. Meski kau tak cinta aku, ku tetap merindukan. Meski kau tak pernah merasa sedikit pun untuk merindukan aku. Yang selalu kau ucapkan dari bibirmu yang